Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan kitabun nikah, dan pagi ini kita masuk ke hadis 1018 ya. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن ومواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. Sudah bu, ngobrolnya sudah ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang budak yang menikah tanpa izin tuannya atau keluarganya maka ia dianggap berzina. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan ini kurang lebih hampir mirip dengan hadis sebelumnya tentang masalah harusnya seseorang wanita memiliki wali, sementara laki-laki tidak ada kewajiban walinya. Dia boleh menikahkan dirinya sendiri, tapi kalau laki-laki itu seorang hamba sahaya, maka dia tetap harus dengan izin tuannya atau keluarganya. Artinya dia juga punya wali. Sementara kalau laki-laki bebas, maka tidak ada kewalihan. Dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi laki-laki itu kalau yang merdeka, walaupun dia tidak membawa orang tuanya, dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya. Hadis 1019. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. Sebelum saya baca terjemahannya, ini tentang 1019 masalah poligami. Kalau ada seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan, maka yang tidak boleh adalah menyatukan wanita tersebut dengan tantenya. Baik itu dari paman, baik itu dari ayahnya atau dari ibunya. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dalam bahasa Arab itu ammah. Ya. Ya, adik ayah gitu kan, atau kakak ayah. Kalau khala berarti adik atau kakak ibu gitu kan. Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu kedudukan mereka ya, setelah ayah dalam kewalihan datang, atau kedudukan paman dulu, saudara laki-laki ayah. Jadi kalau ibu mau berbakti, maka setelah ayah adalah saudara laki-lakinya ayah. Kemudian pindah ke saudari perempuannya ibu, silang. Kemudian setelah itu pindah ke saudara laki-laki ayah, saudari perempuan ayah, baru kemudian saudara laki-laki ibu. Jadi saudara laki-laki ibu ini yang terakhir. Yang pertama saudara laki-laki ayah, yang kedua saudari perempuan ibu. Karena kalau meninggal ibu yang gantikan adalah tante kita, namanya khalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Tante dari ibu itu pengganti ibu. Kalau paman pengganti ayah. Jadi ini masuk dalam bab bir walidain ya. Bagaimana kita berbakti. Sama halnya dengan kewalihan. Berlaku hal yang sama. Di masa jahiliyah dulu, seorang laki-laki, kalau dia ingin menikah dengan wanita lebih dari satu, dia bebas menikah. Seringkali di zaman jahiliyah dulu digabungkan antara adik sama kakak, atau antara si wanita tadi dengan tantenya. Setelah datang Islam ini diharamkan, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan ini yang dimaksud dengan hadis 1019 tentang tidak bolehnya. Kata Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, dan diantara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Ini kalau dimadu ya, tapi kalau cerai bisa. Kalau cerai bisa. Makanya tante itu tetap bukan mahram bagi laki-laki. Misal ibu punya tante dari ayah, ammah namanya. Suaminya ibu itu bukan mahramnya dia. Walaupun pada saat ibu menikah dengan laki-laki ini tidak bisa digabung dengan tante itu, tapi tetap dia bukan mahram, artinya tidak boleh salaman, gitu kan? Tidak boleh terlihat aurat karena istri paman, ya, suami, tante itu tetap bukan mahram. Jadi jangan dianggap, oh ini tante saya, oh ini paman saya, boleh salaman atau boleh tidak pakai jilbab. Tetap tidak boleh, karena kasusnya boleh menikah, gitu kan? Kalau ibu mau tahu mana mahram saya, kaidah dalam ilmu fikih Malikiyah ini menarik. Ada kaidah ditulis judulnya itu, tidak boleh seorang laki-laki menikahi dua wanita. Ada dua wanita. Kalau salah satunya laki-laki, berarti tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut. Faham nggak? Hah? Nggak. Saya ulangi. Kalau ada dua perempuan, saya mau menikah nih. Untuk mengetahui perempuan ini boleh disatukan atau tidak, maka coba dibayangkan kalau si perempuan salah satunya laki-laki. Kan dua perempuan ya. Kalau yang satunya laki-laki, bisa enggak menikah dengan perempuan ini? Kalau enggak bisa, berarti itu mahram gitu. Belum paham juga? Lupain aja. Loh, memang begitu kaidahnya, bukan lebih simpel. Enggak, ini kaidah dalam ilmu Malikiyah menarik dalam fikih memang. Untuk mengetahui tentang bolehkah perempuan digabung, gitu kan? Ya, dinikahi dua-duanya, boleh digabung atau enggak? Cara mengetahuinya adalah kalau seandainya dua perempuan ini salah satunya laki-laki. Boleh enggak si laki-laki ini menikahi wanita yang satu? Kalau enggak boleh, berarti ini mahramnya. Belum paham juga? Enggak apa-apalah, hampir Ramadan. Dimaafin aja kalau tidak paham. Cuma itu tambahan ilmu saja ya, ini tambahan kaidah dalam fikih. Jadi istri paman, suami tante, istri ponakan, suami ponakan bukan mahram. Karena selama kita bisa menikah dengan orang tersebut, baik tidak bisa digabung atau tidak, berarti sama, gitu kan? Ipar juga begitu. Banyak orang di Indonesia soalnya fahamnya, oh ini adik ipar saya, nggak apa-apa jalan berdua, nggak boleh. Tidak boleh, bukan berarti karena adik ipar terus kemudian bebas saja. Malah waktu Nabi SAW menerima ayat tentang hijab, harusnya laki-laki dan perempuan berhijab, maka ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah bagaimana dengan ipar saya? Kata Nabi SAW, ipar justru kematian. Maksudnya berbahaya kalau sampai terjadi suka-sukaan nih antara orang ini sama ipar, karena kesian pasangan hidupnya ya. Misal ada seorang laki-laki suka sama adik iparnya perempuan, kemudian suka, ini nanti si perempuan, si istri ini luar biasa kesiannya, karena serba salah, ini suaminya, ini adiknya. Padahal ini haram dalam agama, gitu kan? Ini haram dalam agama. Sama juga terbalik, hal yang sama ya. Kalau laki-laki tidak boleh sembarangan membiarkan istrinya sama iparnya, gitu. Baik, hadis 1020. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, la yankihul muhrimu wa la yunkah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu wa la yakhthub, wa Zad ibn Hibban wa la yukhthabu alayhi. Kalau orang sedang ihram, menggunakan ihram, misal ibu lagi pergi ihram atau umrah atau haji dan sedang berihram bersama dengan suami, kemudian di grup itu ada satu anak laki-laki baik, kita lihat orangnya soleh gitu kan, terus tertarik mau nikahkan dia dengan anak perempuan kita, tidak boleh ngomong masalah pernikahan pada saat lagi ihram dengan si laki-laki tadi, walaupun dia baik. Kalau udah selesai, udah tahallul, boleh. Jadi orang yang berihram itu tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar. Orang kalau sedang ihram. Ini yang dimaksud dengan hadis 1020. Saya bacakan terjemahannya dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, tidak boleh melamar. Ibnu Hibban menambahkan, dan tidak boleh dilamar. Atau kalau kita balik kasus, misal ditemukan ya ada seorang perempuan baik sekali di grup umroh kita. Kita punya anak laki-laki. Sama, tetap tidak boleh diucapkan. Nak, nanti kamu nikah sama anak saya ya, itu tidak boleh. Atau kamu nikah dengan saudara saya, ini semua tidak boleh. Sementara berihram saja ya. Bahkan dalam ihram itu ada hal-hal yang dikenal dengan mahdzurat. Suami istri aja enggak boleh ngobrol hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Karena itu termasuk yang mengurangi pahala dari ihram ya. Kalau sampai berhubungan biologi suami istri pun batal haji atau umrohnya. Harus diulangi. Jadi ini enggak boleh. Makanya masuk dalam mahdzurat. Begitu pula dengan orang asing, sama sekali tidak boleh ditawarkan untuk menikah atau menikahkan orang lain. Sekarang soalnya lagi marak ya, menikah di Saudi ini, menikah di Mekah. Jadi boleh saja, tapi sudah selesai umroh. Kalau apa? Enggak, kalau lupa enggak disengaja insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang sengaja gitu kan, Makanya kalau pengantin baru jangan umroh dulu. Loh iya, nanti ngobrol-ngobrol sentuhan itu bangkit syahwat saja udah kena denda. Enggak boleh. Kalau syahwat. Ya, kalau enggak apa-apa. Gitu kan. Baik. Ini pagi-pagi ngomong syahwat-syahwat ini. Ibu-ibu ini gimana? Baik, 1021. Wa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maqal tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maymuna wa huwa muhrim, muttafaqun alaih. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maymuna ketika beliau sedang ihram, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini 1021 seakan-akan kesannya bentrok dengan hadis 1020 gitu kan, padahal sebenarnya tidak. Ada beberapa hal yang ibu harus tahu. Yang pertama, ada perilaku-perilaku Nabi SAW yang khusus buat beliau, enggak umum untuk umatnya, gitu kan? Seperti kasus beliau menikahi lebih dari 4 wanita, kemudian beliau berpuasa wisal yang nyambung 3 hari baru buka puasa, gitu kan? Kemudian ada pemberian fai namanya, harta rampasan perang, itu akan dikasih Allah dan Rasul, yang itu diterima oleh Nabi SAW. Jadi memang ada yang merupakan khusus untuk Nabi SAW. Di antaranya adalah perilaku ini. Wanita yang paling terakhir dinikahi Nabi SAW bernama Maymunah. Bernama Maymunah. Ini dinikahi waktu Nabi SAW sedang ihram. Sebelum masuk ke Mekah, maka beliau mengirim seorang sahabat yang bernama Harith untuk melamar Maymunah. Lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi ya Allahu a'lam, yang saya tahu, Nabi SAW tidak menggaulinya sampai selesai dari masalah ibadah yang sedang dikerjakan. Tapi memang ada kasus melamar di sini, yang menikahi bahkan. Maka ini ya termasuk dalam khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus untuk beliau. Jadi tidak menjadi hukum umum, gitu kan? Karena terbukti setelah itu tidak ada sahabat yang melakukannya. Tidak ada sahabat yang melakukannya. Dan itu juga cuma terjadi sekali dalam kehidupan Nabi SAW di akhir hidup beliau, karena wanita yang terakhir dinikahi adalah Maymunah ini. Kemudian 1022, wali muslimin an maimunata nafsiha radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Menurut riwayat Imam Muslim dari Maimunah sendiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika beliau telah lepas dari ihram. Yang dimaksud dengan hadis 1022 ini, Maimunah menyatakan saya digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu bahasa langsungnya, setelah beliau melepaskan ihram. Tapi hadis sebelumnya menjelaskan pernikahannya, dilamarnya dan dinikahi itu justru waktu Nabi SAW sedang ihram. Kita lihat di sini footnote nomor 1 dulu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, riwayatnya berbeda-beda. Apakah Rasulullah SAW nikah dengan Maimun dalam keadaan halal atau dalam keadaan ihram? Kan ini halal dan ihram hampir sama ya. Mesti melepas dikatakan ihram karena orang terikat dengan hukum-hukum yang tidak boleh. Ihram, haram, sama ya. Jadi orang kalau sedang berihram artinya sedang terlarang untuk melakukan beberapa kegiatan. Ibnu Abbas menyatakan dalam keadaan ihram, sedang Abu Rafi' mengatakan bahwa waktu itu beliau dalam keadaan halal. Dan saya mengambil jalan tengah, kata si penulis. Pernyataan Abu Rafi' lebih kuat dari berbagai segi. Di antaranya para sahabat pernah menyalahkan Ibnu Abbas, namun tidak pernah menyalahkan Abu Rafi'. Pernyataan Abu Rafi' sejalan dengan larangan beliau tentang nikah ketika ihram. Dan bahwa Yazid bin Al-Asam, keponakan Maimunah, bersaksi bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Jadi ini kesimpulan ya, bahwasanya Nabi SAW khilaf diantara ahli para sahabat tentang apakah Nabi nikahi dalam ihram atau tidak. Tapi saya katakan tadi, jadi yang lebih jelas adalah kalaupun terjadi pada saat beliau ihram adalah khusus untuk beliau SAW. Dalam kehidupan Nabi SAW ada beberapa wanita memang ya yang terlintas, ada yang sempat hidup bersama beliau SAW, ada yang memang cerai, ada memang yang cerai, ada yang baru menikah dengan Nabi SAW terus meninggal. Kenapa? Ada yang cerai, ada 4 atau 5 orang yang cerai dengan Nabi SAW. Jadi ada wanita, saya tidak ingat namanya, dari salah satu orang Ansar, dia mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah nikahi saya. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah, gitu kan? Dinikahilah wanita tersebut. Setelah menikah, lalu keluarganya semua pada tahu. Keluarganya bilang, kamu ini orangnya cemburuan. Bagaimana kau bisa menerima pernikahan dengan Nabi SAW? Sementara Nabi punya beberapa orang istri. Maka dia datang lagi mengatakan, ya Rasulullah ceraikan saya sebelum disentuh, sebelum berhubungan. Maka dia pun mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kau sudah saya ceraikan, sudah selesai. Dia pulang ke kaumnya. Tapi termasuk ada hukum tersendiri ya, Nabi SAW itu berbeda dengan umumnya umatnya laki-laki. Beliau kalau mengambil sebuah hukum, keputusan itu melalui wahyu. Jadi kalau sudah cerai itu gak mudah untuk kembali, gitu kan? Tidak mudah untuk kembali. Satu-satunya istri yang sudah digaulin dan dicerai kemudian kembali, Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Karena Hafsah ini pernah membuat sebuah makar. Jadi beliau radhiyallahu anha, dan tentu beliau bertobat dari masalah itu ya, beliau pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain semuanya untuk demo minta naik nafkah, gitu. Nafkahnya dinaikin, jadi nafkahnya kurang padahal Nabi sudah cukupin, gitu kan. Nah Hafsah ini jadi pemicu, dia yang ujung tombaknya gitu, sampai semua yang lainnya ini terbawa perasaan, ya benar nih naikin nafkah sudah. Nah dia jadi juru bicaranya, ya Rasulullah begini, ya Rasulullah begini. Kata Nabi SAW, bukankah semua sudah cukup? Makanan, minuman, rumah, semua punya. Karena Nabi SAW berikan masing-masing satu orang istri satu rumah, gitu kan. Cuma di sebelah masjid. Yang jauh dari rumah Nabi SAW itu hanya Sofia. Waktu awal masuk ke Madinah, yang orang Yahudi itu memang agak jauh tempatnya. Ya. Bukan Sofia, maaf. Maria. Maria. Yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, lalu Nabi SAW bebasin budak wanita, lalu Nabi nikah, yang akhirnya punya anak Ibrahim, gitu kan. Jadi ini satu-satunya istri setelah Khadijah yang punya anak gitu. Jadi Hafsah ini menjadi penyebab akhirnya Nabi SAW pada saat itu menghajar istrinya. Hajar artinya tidak ajak ngomong, tidak berhubungan sebulan semuanya. Lalu diberikan khiyar. Waktu itu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran, diberikan pilihan, mau ngelanjut sama Nabi, menerima keadaan seperti sekarang dan mendapatkan double pahala dari Allah karena kalian bukan seperti istri-istri umumnya. Ya, kalian adalah ummahatil mu'minin, karena istri-istri Nabi walaupun Nabi meninggal dia masih muda, enggak boleh ada laki-laki muslim menikahi. Haram hukumnya menikahi istri Nabi, ya. Enggak lain kalau cerai. Kalau cerai berbeda. Tapi ini adalah istri Nabi, Nabi SAW meninggal. Seperti Aisyah kan masih muda waktu Nabi SAW meninggal, gitu kan? Hafsah itu sepantaran dengan Aisyah umurnya. Nabi SAW meninggal sebelum mereka. Tapi ini sudah jelas hukum tidak boleh. Ummahatil mu'minin namanya, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi mereka berlaku hukum ibu mereka pada istri-istri Nabi. Memang itu ada bab sendiri ya. Istri-istri Nabi seperti ibu kaum mu'minin. Walaupun misalnya ibu lebih tua dari istri Nabi, tetap kita harus menganggap itu seperti ibu kita. Itu khusus untuk istri-istri Nabi. Tapi siapa di antara kalian kata Allah yang mau dunia karena masalah tadi ya, nafkah itu, minta apa saja sekarang kepada Nabi, kata Allah, maka Nabi kalian akan memberikan kepada kalian. Tapi tidak ada janji ya kebahagiaan di akhirat. Maka pada saat itu spontan semuanya bertaubat kepada Allah dan tidak mau lagi ya apa namanya meminta kepada Nabi SAW lebih daripada itu. Karena kan memang Nabi SAW sangat bersahaja ya. Jadi rumahnya itu enggak mewah. Ya? Ya, tapi itu hadisnya jangan difahami Nabi sengaja buat enggak ada makanan. Memang bukan enggak ada uang. Jadi bukan tidak ada uang, Bu. Jadi Nabi SAW punya tradisi itu tidak membiarkan makanan nginap di rumah. Jadi beliau makan atau dibagikan. Nah, pada saat beliau pulang pagi di waktu sebelum duha, beliau pulang mau sarapan di rumah Aisyah. Memang kebetulan pada saat itu Aisyah yang didatangi karena paling dekat dengan masjid, ditanya, "Kau punya makanan?" Dia bilang, "Tidak." Maka Nabi mengatakan, "Saya puasa." Memang belum sempat masak lah kalau kita ya. Jadi bukan karena tidak ada uang. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memiliki harta pada saat itu. Itu syubhat yang harus diluruskan. Ya. Jadi memang ada beberapa ada buku itu judulnya Bilik-Bilik Cinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menceritakan tentang Ummahatil Mukminin. Saya kebetulan kemarin diundang ke Hong Kong untuk bedah buku itu. Baru saya balik kemarin. Buku itu bagus sekali sebenarnya. Kalau ibu-ibu bisa dapat, beli. Saya bedah buku itu. Jadi situ dicerita tentang urutan istri-istri Nabi, siapa yang dinikahin dan apa kejadian besar yang terjadi pada kehidupan masing-masing. Jadi ada pelajaran-pelajaran hukum syariah. Di antaranya tadi kasus Hafsah ini dijelaskan sama dia. Akhirnya Hafsah diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu karena dia yang menjadi pemicu, gitu kan? Beberapa saat. Lalu setelah itu Nabi SAW maafkan karena dia menyesal dan Jibril datang mengatakan Hafsah ini termasuk salah satu istri kamu di surga nanti. Maka Nabi SAW merujuki dia, gitu kan. Satu-satunya istri Nabi yang diceraikan ya ini Hafsah. Maksudnya sudah digaulin ya. Kalau yang selain di situ di buku itu juga disebutkan beberapa wanita yang sempat terlintas tapi tidak berhubungan dengan Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan 1024. Wa an Salamah bin Aqwa'in qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awtasin fil mut'ah thalathat ayyam thumma naha anha, rawahu Muslim. Salamah bin Aqwa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari pada tahun Autas, tahun penaklukan kota Mekah, kemudian beliau melarangnya. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah, nikah yang menggunakan waktu tertentu. Ini memang di awal Islam ada. Di awal Islam ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan di awal Islam memang ada. Seseorang laki-laki datang kepada wanita mengatakan, "Saya menikah dengan kamu dengan waktu tertentu." Gitu kan? Kemudian ini hanya berlaku pada saat penaklukan kota Mekah. Ada kasus di sini. Jadi para sahabat waktu itu cukup lama meninggalkan pasangan mereka di Madinah dan dikhawatirkan terjadi fitnah, gitu kan? Dan pada saat itu dibutuhkan setiap laki-laki Muslim untuk menikah dengan warga Mekah, sebenarnya suku mereka sendiri, gitu kan? Supaya lebih mudah menarik mereka dalam Islam karena waktu itu tidak ada peperangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan pernikahan ini, lalu kemudian beliau melarang setelah itu. Hadis ini menjelaskan tentang apa yang baru saya jelaskan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis 1025 hampir mirip. Wa an Aliin radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati 'am Khaybar, muttafaqun alaih. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar, muttafaqun alaih. Artinya kalau menurut riwayat Ali malah sebelumnya, malah Nabi SAW sudah larang. Karena perang Khaybar lebih dulu daripada pembebasan kota Mekah. Sementara hadis yang sebelumnya menjelaskan Nabi SAW sempat membolehkan. Kalau kita gabungkan kedua riwayat kata para ulama, berarti memang nikah mut'ah dasarnya dilarang dalam Islam. Dilarang dalam awal. Karena ini memang tidak memberikan hak wanita, gitu kan? Nikah muta' ini bedanya antara yang diamalkan dulu oleh para sahabat dengan sekarang orang-orang Syiah. Nikah muta' yang dijabalkan pada saat kota Mekah pembebasan tadi itu, mereka tetap nikah benar. Ada walinya, ada maharnya, seperti akad nikah persis gitu. Cuma bedanya mereka menentukan waktu, itu saja. Kalau orang-orang Syiah, mereka nikah muta' cuma negosiasi antara dia dengan perempuan itu. Lah memang begitu. Jadi makanya dikatakan perzinahan. Kita nikah 3 hari, 2 jam, seminggu, seperti itu. Tanpa ada walinya si wanita. Enggak ada keluarganya, enggak ada wali. Ya cuma dikasih uang sebagai syarat, dianggap seperti itu, kemudian menikah. Ini tentu tidak pernah ada sunnah, tidak pernah ada contoh. Karena nikah mut'ah pun yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau dibolehkan pada saat itu tetap nikah sah, nikah semuanya. Cuma bedanya mereka menentukan waktunya, hanya itu saja, menentukan waktu. Dan ini sudah dilarang oleh Nabi SAW. Ini sudah dilarang oleh Nabi SAW. Kita lihat footnote nomor 1 dulu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah SAW pernah menghalalkan kawin mut'ah pada tahun penaklukan Mekah, namun pada tahun yang sama beliau juga melarangnya. Diperselisihkan apakah beliau melarangnya dalam perang Khaybar atau tidak. Yang benar adalah bahwa larangan nikah muta' ini terjadi pada tahun penaklukan kota Mekah. Adapun larangan yang beliau sampaikan pada perang Khaybar adalah larangan memakan daging keledai peliharaan. Ali berkata kepada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang nikah muta' dan beliau melarang memakan daging keledai peliharaan. Pernyataan ini, tahu keledai peliharaan ya? Kalau dalam ilmu fikih kita itu ada dua bu ya, ada keledai peliharaan warnanya biasa abu-abu ya, kebanyakan abu-abu putih. Gitu kan? Ini memang tidak ada di Indonesia. Ada yang dikatakan keledai liar, itu kuda zebra, itu halal gitu kan, untuk dimakan. Kalau keledai peliharaan gak boleh dimakan. Iya, itu keledai gak boleh dimakan. Kalau yang hidup sama manusia, biasanya warnanya lebih abu-abu. Hampir semua negeri jazirah Arab pasti ada nih, keledai zaman dulu dipakai untuk memuat barang. Emang dia lebih kuat dari kuda gitu. Walaupun lebih kecil, tapi dia lebih kuat, lebih tahan untuk membawa barang jarak jauh, itu mereka lebih tahan. Ada istilah di sini dikatakan keledai peliharaan, ada lawannya, rivalnya namanya keledai liar, itu kuda zebra. Hukumnya halal, memakan kuda halal. Keledai ini kan dasarnya tidak bertaring, mestinya hukumnya tidak haram kan, karena tidak bertaring. Hewan darat yang tidak bertaring hukumnya ya dilarang, tidak tahu hikmahnya apa. Tapi yang jelas Nabi SAW di perang Khaybar itu, sebelumnya sahabat makan, sebelumnya. Kemudian pada saat di perang Khaybar mereka kena kehabisan makanan, keledai-keledai mereka disembelih. Karena kan waktu itu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar itu selama 43 hari. Sehingga sahabat kehabisan makanan. Akhirnya para sahabat memotong keledai-keledai mereka yang mereka tunggangin lalu dimasak. Maka Nabi SAW menerima wahyu diharamkannya keledai tersebut, lalu mereka menuangkan panci-panci yang mereka pakai masak daging itu. Jadi sudah tidak boleh lagi. Tapi apakah memang ada penyakit atau ada sesuatu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas ada pengharamannya. Tentu dalam menerima hukum syar'i, yang paling pertama adalah kita menerima dulu, kemudian nanti kalau terdapat hikmah baru menguatkan iman itu. Karena kasus misalnya Allah perintahkan kita sholat asar 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, waktunya berdekatan. Kalau orang tidak menggunakan iman, maka akan terus ada protes yang muncul. Misal, kenapa Allah gak gabungin aja ya, duhur jam 12 4 rakaat, asar jam 4 4 rakaat, kenapa satu aja 4 rakaat di jam 2 siang misalnya. Nah itu haknya Allah sebagai pencipta. Allah memang yang meletakkan di situ. Dari kita sebagai orang yang beriman, terima dulu sambil kita mempelajari kalau ada hikmahnya. Kalau ada hikmah kita ambil, kalau enggak maka tetap aja kita amalkan. Puasa Ramadan sebulan, kenapa enggak seminggu saja? Kenapa enggak 3 hari saja? Ya Allah maunya sebulan gitu kan. Emang sudah begitu perintahnya, dan itu memang untuk menilai hambanya patuh atau tidak. Baik, saya baca kembali lanjutannya. Pernyataan ini disampaikan tiada lain agar dijadikan hujjah dalam dua masalah ini. Sebagian rawi menganggap bahwa penunjukan waktu dengan hari Khaybar ini kembali kepada kedua waktu, sehingga ia meriwayatkannya dengan maknanya saja. Lalu sebagian mereka memisahkan salah satunya dan membatasi dengan hari Khaybar. Ibnu Qayyim berkata, akan tetapi masalahnya adalah apakah keharamannya saklek ya, atau seperti keharaman bangkai, darah dan menikahi hamba, sehingga dihalalkan dalam kondisi darurat dan khawatir berbuat zina. Hal inilah yang dicenderungi oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berfatwa dengan menghalalkannya dalam keadaan darurat, namun ketika keadaannya leluasa dan jauh dari darurat, maka beliau menahan fatwanya dan meralatnya. Ringkas cerita adalah cuman tentang masalah apakah di perang Mekah, pembebasan Mekah atau Khaybar, gitu kan. Tapi yang jelas kesimpulannya nikah mut'ah telah diharamkan, ya, tidak dibolehkan. Dan sudah saya titik beratkan kemarin ya ibu-ibu, ini soalnya sangat masyhur di kalangan ibu-ibu di Jakarta nih. Sering masalahnya sama. Kalau janda bisa nikahkan dirinya tanpa wali, ini enggak benar sama sekali. Enggak boleh. Ibnu Qayyim harus, enggak boleh. Dianggap tidak sah pernikahannya. Enggak boleh bertahan karena sering terjadi begitu. Sering kali terjadi karena dia janda, kemudian sudah ini pendapat lemah dari Imam Abu Hanifah. Enggak ada dalilnya. Jadi tentang masalah wali tetap ada laki-laki walaupun dia janda. Karena wali saya sudah sebutkan manfaatnya kan, untuk menunjukkan kepada calon mempelai laki-laki yang baru ini, kalau saya juga punya laki-laki yang akan membela saya kalau terjadi sesuatu, itu fungsi wali. Jadi memang sudah fitrah begitu, subhanallah. Laki-laki itu kalau lihat ada laki-laki lain bersama perempuan ini, mungkin kalau dia janda punya anak laki-laki, mungkin saudaranya, mungkin pamannya yang jadi wali, itu ada rem yang membuat dia hati-hati gitu. Dibandingkan dengan perempuan yang tidak ada laki-lakinya, itu manfaat daripada kewalihan. Makanya jangan menolak kewalihan itu, tidak boleh. Kalaupun sudah terlanjur terjadi, maka harus nikah lagi. Dianggap nikah awalnya tidak sah. Hadis 1026, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ati nisa wa an aqlil khumuril khumuril ahliyah yaum Khaybar. Akhrajahu Sab'a illa Abu Daud. Dan dia juga, maksudnya Ali radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan dengan mut'ah dan memakan keledai negeri, maksudnya yang dipelihara, keledai peliharaan, pada waktu perang Khaybar. Riwayat Imam 7 kecuali Abu Daud. Hadis ini menguatkan yang sebelumnya tentang adanya pengharaman nikah mut'ah dan juga memakan keledai peliharaan. Ya, kalau keledai yang liar tadi saya sudah bilang kuda zebra, maka hukumnya halal. Selanjutnya 1027, wa an Rabi' ibn Saburata an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu azintu lakum fi istimta'i minan nisa wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah faman kana 'indahu minhunna shay'un falyukhalla sabilaha ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. Dari Rabi ibn Sabura radhiyallahu anhu, ini sama ya, ibnunya diganti dengan bin, ini sering kesalahan dalam terjemahan. Dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku dahulu telah mengizinkan kalian menikahi perempuan dengan mut'ah, dulunya di awal-awal Islam, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan cara itu hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang masih mempunyai istri dari hasil nikah mut'ahnya, hendaklah ia membebaskannya, lepas. Boleh, tapi dia nikah, dia nikahi dengan cara yang benar sekarang. Tidak ada penentuan waktu. Dan jangan mengambil apapun yang telah kamu berikan kepadanya. Walaupun dilepaskan, maka apa yang sudah dikasih dari mahar dan pemberian, itu sudah tidak boleh lagi diambil. Riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis ini sama menjelaskan tentang sudah tidak adanya lagi ya, apa namanya, nikah mut'ah. Tidak boleh lagi nikah mut'ah. Nikah ya nikah, apa adanya. Nikah ya. Anaknya tidak berdosa, anaknya tidak ada salahnya, tetapi hukum syar'i berlaku. Tidak ada penisbatan nama kepada si pemilik sperma. Sama dengan zina. Kan kalau laki-laki sama perempuan berzina, kemudian hamil, lalu mereka menikah. Walaupun yang sekarang menikahi si wanita ini pemilik sperma yang di rahimnya, tetap tidak ada penisbatan nama. Tidak ada hak waris di antara mereka. Tapi anak enggak berdosa. Anak enggak berdosa di sini. Yaitu sudah perilaku kesalahan orang tuanya. Hah? Pada zaman Nabi waktu mereka menikah, boleh. Apakah ada yang punya anak? Iya, Allahu alam, itu saya belum pernah temukan riwayat. Tapi yang jelas riwayat-riwayat menjelaskan adanya nikah mut'ah itu hanya dalam waktu tertentu. Seperti tadi kasus misalnya disebutkan 3 hari. Itu pun pada saat pembebasan kota Mekah. 3 hari itu kecil sekali kemungkinan gitu kan. Itu pun tidak semua sahabat melakukan, ada tapi tidak semua. Hanya diberikan keringanan. Ya, tadi saya sudah sebutkan di antara ya rincian para ulama bahwasanya kemungkinan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat memang ada kebutuhan mendesak di situ, gitu kan. Hanya itu saja dan itu pun diharamkan setelahnya. Jadi setelah 3 hari sudah diharamkan. Apakah ada anak atau tidak dari hasil itu Allahu alam, ya. Tapi yang jelas hadis terakhir yang kita bahas tadi 1027 itu menjelaskan kepada kita Nabi SAW menyuruh siapapun yang sudah terlanjur nikah mut'ah untuk lepaskan. Kalau dia mau, artinya sudah dianggap batal pernikahan itu semenjak turun tadi larangan. Dan boleh dia kembali kepada istri itu, tapi nikah baru. Nikah baru. Jadi dinikah dengan cara yang sekarang. Yang awal yang mut'ah itu dianggap sudah batal. Ya, dianggap sudah batal. Ya, kebanyakan orang-orang Syiah tentu menolak dalil-dalil ini, mereka tidak mau karena mereka anggap muta itu bisa, gitu kan. Jadi boleh janjian, boleh 3 jam, sama saja janjian sama ya, orang-orang yang tidak benar berzina, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dia nikah, nikah yang benar, tidak ada penempatan waktu. Kalau seandainya terjadi ketidakcocokan lalu cerai itu lain, secara hukum syari itu boleh saja, tapi tidak ditentukan dari awal. Ya. Sampai sekarang itu semoga Allah kasih hidayah, kalau kayak di Iran itu emang sudah biasa itu, nikah muta itu sesuatu yang sangat ya memasyarakat dan dianggap biasa, itu dianggap biasa. Sampai anak-anak gadis itu sudah biasa kalau mereka sudah balik haid, ketahuan oleh tetangganya, mereka pamit mut'ah. Jadi satu hari bisa gonta-ganti sendal di depan kamarnya. Makanya mereka memiliki penyakit yang sangat banyak. Penyakit AIDS itu paling banyak di Iran sekarang. Gitu. Itu berbahaya sekali. Ini tidak boleh memang, gitu kan? Tidak boleh. Ada seorang teman saya di Jogja, seorang ustadz teman dekat saya, sama-sama di Madinah dulu, dia cerita, dia bilang ada satu dokter muridnya dia, punya tempat praktek, kemasukan pasien, masuk pasien perempuan, perempuan pakai jilbab panjang, bahkan pakai cadar. Terus dokter ini spesialis kelamin, ada apa ini? Kenapa kok masuk di sini? Dia bilang saya pertama heran, kenapa kok ada perempuan? Ada apa? Dia cerita masalahnya begini dan begitu. Nah indikasi ini semua adalah orang yang kena penyakit AIDS dan hanya kena orang yang suka gonta-ganti pasangan, gitu kan. Maka yang terjadi ya setelah dicek terus menerus ini kenapa, dan akhirnya dia mengaku dia adalah ikut faham Syiah dan memang itu dimotivasi kan, ada fadilahnya begini, fadilahnya begitu. Jadi mereka memang kejar target tuh, gitu. Jadi dianggap seperti orang dapat pahala. Akhirnya Allah SWT perlihatkan kan kalau kena penyakit. Jadi ini tidak benar. Makanya menikah yang benar. Ada juga satu hal, maaf Bu ya, saya ingin titik beratkan berhubungan dengan masalah bab nikah. Di dalam Islam, perempuan dianjurkan untuk tetap bersuami. Ini poin juga penting ya. Jadi ini bab lain ini. Ini yang saya di nikah, di kitab nikah tapi tidak berhubungan dengan mut'ah. Selama Allah masih mudahkan bisa bersuami, bersuami. Kecuali darurat, anak-anaknya masih kecil, memang dia sudah tidak punya keinginan. Tapi kalau masih ada jalan untuk bersuami, maka dianjurkan untuk bersuami. Karena beda fadilahnya memiliki pasangan dengan tidak. Gitu kan? Dalam Islam seperti itu. Laki-laki juga sama. Nah, ada laki-laki yang sengaja tidak mau menikah setelah istrinya meninggal misalnya. Dengan alasan suka. Oke lah, suka itu. Itu sebuah pintu, itu bab sendiri. Jadi ada sebuah hal di dalam hatinya, itu hak dia. Tetapi kalau berbicara tentang hukum syar'i beda. Kita lihat riwayat-riwayat misalnya, para sahabat itu kalau mereka meninggal suaminya, sahabiat ya, kalau suaminya meninggal di medan perang, itu pasti si perempuan tadi diperebutkan oleh sahabat yang lain, karena fadilah suaminya gitu. Jadi misalnya kalau meninggal suaminya di perang Uhud, di perang Badar, maka didatangin oleh sahabat-sahabat yang lain, laki-laki lewat depan rumah mereka berkata, wahai Ummu Fulan ini maksudnya, misalnya anaknya namanya Ahmad, dipanggil Ummu Ahmad, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami, saya Abu Fulan. Pergilah dia, dia gak ketemu. Nanti si perempuan ini kalau punya minat, dia akan kirim pembantunya atau apa, lewat depan rumahnya si laki-laki mengatakan, wahai Abu Fulan, Ummu Fulan sudah habis masa iddahnya, maka mereka menikah. Bahkan pernah waktu Umar bin Khattab meninggal, istrinya yang bersama beliau itu kan ada Ummu Kalsum dan ada yang lain. Ummu Kalsum ini anaknya Ali, masih muda perempuan ini. Tapi ada istrinya Umar yang lain yang umurnya itu sudah hampir 70 tahun, gitu kan. Terus dinikahi oleh sahabat yang lain gitu. Orang semua bingung, kenapa kamu nikah dengan perempuan tua gitu. Maka dia bilang, saya menikah dengan orang ini agar tahu bagaimana rahasia sholat malamnya Umar bin Khattab. Karena istrinya pasti lebih tahu gitu. Dia sampai seperti itu ya. Tentu ada pertanyaan sering muncul di pengajian saya, Ustaz, kalau seandainya orang cerai atau meninggal suaminya atau meninggal istrinya, kemudian dia nikah lagi, bagaimana perasaan pada saat ketemu di akhirat? Di akhirat sudah beda Bu ya. Di akhirat sudah tidak ada perasaan kayak kita di dunia, nggak ada lagi. Apalagi kalau sudah masuk ke surga, nggak ada lagi. Oh itu dulu bekas istri saya, itu bekas suami saya, nggak ada. Nggak ada kecemburuan terjadi, nggak ada. Dari itu memang Allah SWT mengingatkan tentang penghuni surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazana ma fi qulubihim min ghil. Kami akan angkat dari hati-hati mereka semua penyakit hati. Ghil itu semua yang mengganjal, gitu kan? Jengkel, marah, segala itu sudah tidak ada lagi di akhirat nanti. Tidak ada. Jadi tentu tetap lebih besar fadilah pada saat berpasangan. Dan saya sudah pernah jelaskan di awal kitab nikah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ini meninggal istrinya pagi, malamnya nikah. Gitu kan? Terus ditanya oleh murid-muridnya, Imam, kenapa Anda menikah? Ibu-ibu jangan pakai perasaan, fahami riwayat. Pakai akal sehat. Tidak bisa. Jadi yang paling sering terjadi ibu-ibu di pengajian ini, apa yang sedang diceritain sama ustaz, dia bayangkan dirinya. Tidak bisa. Jangan gitu. Maksudnya? Tapi kan kalau misalnya laki-laki oke lah, tapi kalau kayak perempuan kan modalnya timbang-timbang, banyakkan modal itu manfaatnya. Enggak, itu boleh dipertimbangkan. Saya bukan bilang harus menikah, enggak. Ingat bahasa saya jelas ya, saya bukan paksa menikah, saya bilang lebih baik. Alhamdulillah bahasa Indonesia nih, lebih baik. Ini ibu-ibu suka protes dan protesnya. Betul. Kalau merasa tidak perlu, ndak usah. Kan itu. Tapi saya sebagai seorang dai harus menyampaikan hukum syar'i. Hukumnya begini kalau terjadi, karena gini. Kasus itu relatif sekali ya. Tidak bisa setiap kasus orang kita tarik ke diri kita. Tapi umumnya kita tarik pada diri kita. Enggak bisa. Ibu harus ubah. Enggak boleh. Harus diubah. Enggak bisa. Tidak bisa. Kadang-kadang subhanallah kadang-kadang kasusnya orang berbeda dengan kita, keadaan dia berbeda dengan kita, enggak bisa sama. Subhanallah, saya sering bahasakan sama istri saya. Kalau dia kumpul sama teman-temannya atau sama keluarga saya selalu bilang, ingat rumah tangga ini antara kamu dengan saya. Orang lain boleh ngomong apa saja, dengarin, konsultasikan dengan saya nanti. Tanya, ada cerita tadi begini. Karena kalau tidak, di awal-awal saya nikah, kalau saya sudah tahu ada perubahan, kalau habis ketemu sama temannya atau habis ketemu sama kerabat, dia di dekat saya, dibawa ke tiak dia sembunyi. Terus dia ngomong, kakak, gini bagaimana kalau begini gitu. Ini saya sudah bilang, pasti ada seseorang kamu temuin tadi. Apa syubhatnya, apa syubhatnya, ini saya kan udah bilang nggak boleh. Karena kalau keadaan orang, perkataan orang kita tarik ke kita, itu jadi masalah nanti. Karena per kasus kita nggak tahu kasusnya orang, gitu kan. Kita nggak tahu, ada orang kadang-kadang subhanallah ribut kalau temannya lagi ada masalah sama suaminya, kita tanya nih, lalu dia bilang, ah, kenapa kok nikah sama dia, biarin aja pergi ya, apa dan segalanya, padahal dia sendiri amburadur, rumah tangganya sendiri rusak, gitu kan. Gak bisa, makanya jangan dengar orang, kita lebih tahu maslahatnya. Jadi memang tadi dilihat maslahat, oh ini maslahatnya, oh ya saya kalau menikah lagi mungkin. Seperti misal gini, ada wanita yang tidak bisa mengontrol syahwatnya. Dia punya anak, ya suaminya meninggal. Bagaimana caranya? Gak mungkin dia bendung dirinya, dia akan buka pintu-pintu fitnah nanti. Ya memang dia butuh, gak bisa. Kalau ibu memang merasa tidak ada hajat, alhamdulillah ada pendapatan, anak-anak sudah dengan seperti ini enak saja, ya sudahlah, suami sudah meninggal, nanti saya mau bersama-sama dengan di surga nanti, itu silahkan, tidak ada masalah, itu bagus. Tapi ini umumnya pendapat ulama adalah dianjurkan setiap muslim dan muslimah berpasangan. Emang begitu, muda atau tua, gitu kan? Karena ini punya fadilah sendiri, ini ibadah sendiri, menikah itu ibadah sendiri. Tapi nanti dilihat pertimbangan maslahat dan mudaratnya. Imam Ahmad waktu itu menikah, dan Imam Ahmad waktu istrinya meninggal, memang dia masih kuat secara fisik, dia tahu dia butuh wanita. Dan pada saat ditanya murid-muridnya di malam takziah, ya, kenapa Anda menikah, Imam? Kenapa tidak tunggu masa takziah selesai misalnya? Kata Imam Ahmad, saya khawatir saya juga meninggal malam ini, sementara saya bertemu dengan Allah, saya itu bujang. Artinya saya tidak punya pasangan. Bagi Imam Ahmad, tidak boleh kalau seorang laki-laki khawatir fitnah pada dirinya, kemudian dia tidak menikah, gitu kan? Sementara dia tidak punya masa iddah. Dia tidak ada masa iddahnya laki-laki. Contoh, jadi orang-orang memahami ilmu agama dengan akal sehatnya. Kalau ibu-ibu dengan perasaan, makanya dia harus buruan. Jangan bawa kasus orang ke dalam hidup kita. Titik. Gitu kan? Baik, lanjut. 1028. Ya. Wa ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallala wal muhallal lahu rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa shahhaha. Sama juga dengan hadis 1029 wa fil bab an Ali akhrajahu al-arba'atu illa an-Nasa'i. Ibnu Mas'ud berkata, saya baca terjemahan 1028 radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil, laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya, dan muhallal, laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya lagi. Riwayat Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi, hadis sahih menurut Tirmidzi. Udah jelas ini? Sudah ya? Kok cuma 3-4 orang yang jawab? Kalau sudah jelas saya enggak usah jelasin lagi. Ya, ada tolak raji'i, ada tolak bayyin. Tolak cerai yang boleh kembali itu dua kali. At-talaqu marratan kata Allah. Kalau sudah cerai yang ketiga kali enggak boleh lagi, kecuali harus nikah si perempuan tadi, mantan istri, dengan laki-laki lain, menikah normal. Kalau ada masalah dengan suami keduanya, cerai, baru terbuka variabel hukum boleh kembali kepada mantan suami yang pertama. Gitu kan? Ini kasus ini boleh hukumnya kembali lagi, tapi setelah nikah sama laki-laki. Tapi kalau ada orang merekayasa keadaan itu, misal si suami menceraikan istri sampai 3 kali, mereka bertengkar ribut kemudian ya cerai. Setelah cerai mereka menyesal, lalu si laki-laki ini mantan suami berkata kepada temannya, kamu nikahi mantan istri saya ini, setelah akad nikah ceraikan langsung. Nggak boleh disentuh. Setelah kamu ceraikan, saya nikahi kembali karena sudah halal bagi saya. Nah ini namanya muhallal, muhallil dan muhallal lahu. Si laki-laki tadi temannya yang disuruh nikahi mantan istrinya hanya untuk membolehkan kembali ke dia, namanya muhallil. Nah orang yang suruh temannya ini namanya muhallal. Itu tidak boleh. Baik, saya mau tanya Bu, perceraian apa yang tidak boleh kembali selamanya? Ada yang tahu? Hah? Tadi katanya sudah faham. Perceraian apa yang tidak boleh kembali lagi? Nah, ya itu satu poin. Ini yang saya maksudkan sama-sama, sama muslim. Kapan cerai, hukum cerai tidak boleh lagi kembali suami istri, muslim sama muslimah? Kalau terjadi li'an namanya. Li'an itu saling melaknat. Misal si suami menuduh istrinya selingkuh, kan gitu. Atau istri menuduh suaminya selingkuh, tapi gak ada saksi. Bagaimana hukumnya kalau gak ada saksi? Kan kalau ibu nuduh nih, seorang, ini orang berzina, kita harus datangkan 4 saksi ya. Kalau 3 saja kita yang dicambuk 80. Gak boleh, dan harus sama tempatnya, waktunya. Kalau yang satu saksikan hari Sabtu, yang satu hari Ahad, yang satu hari Senin, dari saksinya sama saksikan sih tapi beda-beda hari, enggak boleh. Jadi berat menuduh orang berzina. Jangan bawa perasaan hukum syar'i. Ini hukum Allah, gitu kan. Fahamin. Sekarang kalau ada suami istri saling menuduh, Gak ada saksinya, tapi suaminya. Misal kasus dia pulang ke rumah, dia dapat istrinya sama laki-laki lain misal. Atau perempuan nemukan sama suaminya sama perempuan lain, dan ini bukan istrinya. Dia bukan nikah, zina. Bagaimana hukumnya? Maka mereka datang kepada hakim, lalu mereka li'an namanya. Si laki-laki, pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada perempuan berbuat zina, selingkuh sama laki-laki lain. Kemudian terdengarlah berita kepada Nabi SAW. Suami ini datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, istri saya selingkuh. Kata Nabi SAW, kau punya saksi? Dia bilang, tidak ada. Baik, apa kau siap bersumpah 4 kali atas nama Allah? Dan yang kelima, kamu mengatakan laknatnya Allah akan kena kamu kalau kamu dusta. Kalau dia benar. Dia bilang, siap ya Rasulullah, panggil istri kamu, dipanggil. Kata Nabi SAW, suamimu nuduh kamu selingkuh. Apa benar? Tidak, suami saya dusta ya Rasulullah. Saling nuduh nih. Kata Nabi SAW kepada istrinya, kau siap bersumpah 4 kali atas nama Allah kalau kau tidak lakukan yang kelima, murkanya Allah datang pada kamu kalau dia benar? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Lalu sebelum Nabi SAW jalankan proses itu, Nabi SAW sempat ingatkan, ingat azab dunia, kasus di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Akhirat berat, masuk neraka, siksaan, jangan main-main dengan itu. Tetap ngotot, dua-duanya gak mau. Pokoknya dia selingkuh, yang ini bilang dia bohong gitu kan. Maka Nabi SAW mulai kepada laki-laki itu, kamu bersumpah, demi Allah dia berselingkuh, zina. Demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina 4 kali. Dan yang kelima, Allah akan melaknat saya, ma'udzubillah, orang itu. Allah akan melaknat si pesumpah tadi kalau dia benar, si perempuan itu benar. Lalu perempuan sekarang ditanya, kamu sumpah, demi Allah dia bohong suaminya, demi Allah dia bohong, saya tidak zina, demi Allah dia bohong, demi Allah dia 4 kali. Yang kelima, dia mengatakan murkahnya Allah akan datang kepada dia, si penyumpah ini, kalau ya dia dusta. Begitu selesai, Nabi SAW mengatakan, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, pasti ada di antara kalian 2 orang yang dusta, gak mungkin tidak. Tapi terlalu luar biasa beraninya mempertaruhkan urusan akhirat gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, sekarang kalian sudah pisah abadi. Ini cerai yang tidak bisa lagi kembali. Kalau sudah sampai proses ini, maka tidak boleh lagi kembali. Walaupun si perempuan nikah sama laki-laki, cerai tidak bisa lagi, semuanya abadi. Ini namanya cerai abadi. Kan gitu. Sama kalau kasus si perempuan yang nuduh misalnya, bersumpah sama, setelah itu akan diceraikan abadi, tidak bisa lagi. Ya, ini hukum tersendiri memang. Karena kalau selain pasangan kita berzina, kita datangkan saksi dari luar. Tidak datang saksi, kita malah dicambuk, gitu kan? Tapi kalau pasangan, karena ini orang saling tahu, maka pasti diberikan keringanan dalam agama. Tapi seperti itu hukumnya ya. Dan tidak ada sumpah pocong dalam Islam. Karena orang kan begitu, pakai kain kafan, bacain surah Yasin. Gak ada ini, dari mana perintahnya? Kalau orang itu dusta, dianggap selingkuh kan begitu. Itu tidak ada dalam Islam. Yang ada tadi namanya ini li'an, gitu kan. Baik. Jadi hukum ini tidak boleh. Dan di sini Bu, ibu harus hati-hati pekah dalam mengucapkan ceraikan saya, enggak boleh. Karena ada hadis lain berbunyi, Allah melaknat wanita yang meminta cerai tanpa udzur syar'i. Karena seringkali sesuatu yang ancamannya berat begini, sama syaitan itu dibumbuhi supaya kita mudah ucapin. Dan kata para ulama, kenapa hikmah di laki-laki cerai bukan di perempuan? Karena perempuan sering pakai perasaan. Ibu kalau bisa cerai di tangannya ibu, 1 hari 20 kali ibu ceraikan suami. Terlambat datang kau saya ceraikan. Mau ke rumah orang tua tidak diantar kau saya ceraikan. Habis ini. Tapi kalau laki-laki enggak, dia masih pakai akal. Ceraikan saya. Tenang dulu, apa masalahnya? Kenapa kau marah? Masih dirayu istrinya. Terakhir baru dia cerai, gitu kan. Kalau sudah darurat memang istrinya terus grogotin dia, baru dia, ya oke, saya ceraikan kamu. Tapi enggak ada laki-laki itu tiba-tiba kamu saya ceraikan, enggak mungkin. Itu jarang bisa dikatakan tidak normal orang kalau lakukan itu. Makanya Allah SWT jadikan tolak di tangan laki-laki. Dan ini memang juga hukum syar'i tersendiri ya. Maka tidak boleh mempermainkan cerai, karena ini berbahaya, antara masalah halal atau tidaknya berhubungan biologis. Ini berat ini. Jadi enggak boleh sembarangan. Baik, kemudian dikatakan juga Lanjutan hadis 1030. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu zaniyul majludu illa mithlah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijalu thiqat. Ibu sudah tahu belum kalau pezina laki-laki dan pezina perempuan tidak boleh nikah dengan orang beriman? Sudah tahu belum? Haram hukumnya. Enggak boleh ibu misalnya tahu nih laki-laki pezina, ibu enggak berzina. Lalu ibu terima dia sebagai suami, enggak boleh, haram. Sebagaimana tidak boleh laki-laki menikahi seorang wanita berzina, enggak boleh. Sementara dia tidak berzina ya. Dia bukan pezina. Ini pezina yang dinikahi. Tidak boleh walaupun dengan alasan oh nanti supaya saya bantu dia, enggak bisa. Haram hukumnya. Pezina enggak boleh nikah dinikahi oleh orang beriman, gitu kan? Kata Allah SWT, perempuan yang berzina tidak boleh nikahi kecuali pada laki-laki yang pezina juga atau orang musyrik. Dan ya, sebaliknya laki-laki pezina tidak boleh nikah kecuali pada perempuan berzina atau perempuan yang musyrikah. Dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi enggak boleh. Lain kalau orang sudah taubat, lain. Memang dia pernah berzina, dia taubat, itu lain. Tapi ini memang profesi dia itu. Artinya tiap hari zina. Ini saya berikan gambaran ya, Bu ya. Kadang-kadang perempuan, sekali lagi, perasaan ini boleh dipakai tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kehidupan dunia ini. Jangan terlalu peka dengan perasaan. Kadang-kadang subhanallah ada laki-laki nih, ada 5 kandidat perempuan yang dekat sama laki-laki dan laki-laki ini memang terkenal playboy, suka zina. Tapi pada saat misalnya laki-laki ini memilih dia, dia menganggap itu sebuah prestasi karena dia yang dipilih dari sekian perempuan. Salah itu. Jangan sampai ke situ pikirannya. Karena masalahnya kalau dia sudah biasa berzina, pastikan setelah nikah berzina. Pasti. Itu kebiasaannya dia gimana? Udah biasa dusta sebelum nikah, berarti jangan heran dia dusta setelah nikah. Kalau tidak mau pendusta, ya nikah dari awal dengan yang jujur. Memang begitu. Tidak tahu bagaimana caranya Ustaz? Ya berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Dalam agama Islam, sebelum ke dokter, berdoa dulu, ya Allah sembuhin. Nanti Allah mudahin tuh dokter penyebab kita sembuh. Gitu kan? Sebelum kita makan, ya Allah mudahkan agar makanan ini mencukupi buat saya. Maka cukup tuh makanan. Gitu kan? Jadi doa dulu baru aktivitas. Minta dulu kepada Allah penunjuk. Begitu. Sebelum nikah berdoa dulu, baru nikah. Dan menikah juga penting. Ibu-ibu kalau ada niatnya dulu nikah, perhatikan ya. Kalau ada orang nikah karena disuruh orang tua, ada orang nikah karena teman-temannya semua sudah nikah, ada orang nikah karena terlanjur suka, ada orang nikah karena memang dianggap sudah umurnya, ada orang nikah karena ibadah, perintah agama. Yang mana yang benar? Harus karena ibadah. Karena kalau ibu niatnya selain ibadah, enggak ada pahalanya, rugi saja. Orang nikah itu, bayangkan ibu hidup nih 50 tahun misalnya sama suami, itu bisa per hari pahalanya ada tuh, asal niatnya karena ini perintah Allah. Kalau kita niat ini karena ibadah, kita akan mudah melalui suka dukanya, kita akan merasa nyaman saja, ada saatnya turun, ada saatnya naik, ya sudah, gitu kan? Seperti itu. Kalau tidak niat dengan ibadah ini agak masalah, itu pasti masalah. Seperti kita kalau puasa Ramadan nanti, dari sahur kita sudah niat puasa kan? Itu per detik hidup kita tuh pahala semua itu sampai buka puasa. Beda dengan orang kalau puasa Ramadan karena semuanya orang puasa ikut-ikutan saja. Oh enggak enak nih saya kalau enggak puasa, tetangga saya semua puasa, ibu-ibu teman anak-anak saya sekolah semuanya puasa, itu berarti niatnya bukan karena Allah. Enggak ada pahalanya, percuma. Gitu kan? Percuma, jadi harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1030 ini menjelaskan tentang dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzina yang telah dicambuk. Bayangkan ya, ini berzina nih, dicambuk dia, artinya dia sudah kena hukuman ya. Tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang seperti dia, yang pernah dicambuk juga. Ya ini lebih tegas lagi. Kalau tadi pezinahnya apa namanya, pezina dengan orang beriman, ini enggak. Kalau sudah dicambuk pun, maka tetap dia menikah dengan orang yang seperti dia. Di sini dikatakan riwayat Ahmad dan Abu Daud serta para perawinya dapat dipercaya. Tapi ulama menanggapi mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang yang dicambuk pernah berzina tidak boleh nikah kecuali orang seperti dia adalah orang yang tidak taubat. Kan ada orang ketangkap nih, ketangkap basah berzina. Dalam hukum Islam, diambil oleh hakim, dicambuk. Dia taubat atau tidak, enggak ada urusan. Kan itu. Tapi kalau dia taubat, beda hukumnya. Berarti dia sudah umum seperti kaum mukminin, boleh menikah dengan siapa saja. Tapi kalau dia dicambuk, bukan karena dia taubat, memang karena dia ketangkap basah misalnya, gitu kan? Memang dia tidak taubat, maka ini hukumnya dia hanya boleh menikah dengan yang seperti dia. Memang orang dicambuk juga, gitu loh. Kesannya begitu. Karena memang subhanallah, orang yang tadi saya bilang ya, punya penyakit ini, penyakit yang suka berbuat kemaksiatan, ini penyakit hati, harus dilawan, berusaha dilawan. Ini akan terbawa, kalau dia gak taubat akan terbawa. Harus taubat, taubat itu membuat dia menyesal, dia tidak mau melakukannya. Kalau dia hanya ikut-ikutan, dia tidak taubat dari hatinya, maka akan diulangin sama dia. Akan sangat terbuka. Akhirnya kita pasangannya yang tidak punya salah di situ, ikut-ikutan, kena tampiasannya. Jadi jangan menikah karena kasihan, jangan menikah karena terpaksa, jangan menikah karena disuruh, karena ibadah. Ibu kalau bangun sholat malam nih, ngantuk, tapi ibu niatnya, ah saya mau ibadah. Kita akan lawan ngantuknya kan? Kita akan berusaha, walaupun ngantuk khusyuk, kita akan berusaha tetap wudu, tetap sikat gigi, tetap dan seterusnya gitu kan? Sampai selesai sholatnya. Karena niatnya ibadah, ibadah itu akan membuat kita siap menjalani rumah tangga itu, suka dukanya sama-sama. Kalau enggak maka sulit. Subhanallah, semalam ada yang bertanya sama saya, seorang laki-laki, dia bilang, saya sekarang bermasalah dari sisi ekonomi. Ekonomi saya lagi jatuh, terus terpaksa istri saya kerja, kemudian istri saya sekarang didekati oleh laki-laki lain yang kaya raya. Bagaimana sarannya Ustaz? Saya bilang, maaf ya, saya bicara dengan bapak antara laki-laki sama laki-laki. Tawa tuh laki-lakinya semua. Terus saya bilang, kalau saya berikan saran dalam pengajian saya, kalau perempuan itu istri manja, butuh, berikan dia 1000 kali lebih dari itu. Sayangin dia, manja, berikan kebutuhannya. Tapi kalau menunjukkan ketidakbutuhan, apalagi bisa berhubungan dengan laki-laki lain sementara masih status istri, ini gak boleh dipertahankan. Gak layak jadi pasangan nih, bahaya sekali. Masa pada saat lagi banyak duitnya didekatin, pada saat tidak ada duit terus berhubungan sama laki-laki lain. Ini dari mana ini? Ini gak layak, bahaya jadi pasangan nih. Artinya sedikit saja kepenginannya tidak dipenuhin, apalagi banyak hidung-hidung belang di luar sana ini. Kalau subhanallah ya, kalau ada orang sedang masalah suami istri, kemudian dia konsultasi dengan lawan jenis, ini bahaya sekali. Kecuali para da'i, ulama mungkin yang menasihatin secara agama. Kalau selain itu jangan pernah curhat dengan lawan jenis, jangan. Pintu syaitan itu. Ibu tahu kalau ibu lagi masalah nih, kemudian ibu konsultasi, oh teman SMA saya, oh teman kantor saya, ibu bilang saya begini. Dia pasti digoda setan untuk memenuhi apa yang sedang kurang dari suaminya ibu. Padahal sebenarnya dia punya banyak kekurangan, suaminya ibu cuma masalah di sini saja gitu kan. Jadi dia akan bilang, oh kalau begitu nanti misal, suami saya tidak romantis, gak pernah kasih bunga. Dia kasih bunga, itu yang ditutupin sama dia. Terus ibu berbunga-bunga deh dengan itu gitu kan. Padahal sebenarnya masalahnya adalah bukan seperti itu. Mungkin kalau ibu sebenarnya alihkan ke dia, ternyata dia punya masalah 10, suaminya ibu dulu cuma 1, 2, 3 gitu. Kan gitu, jadi lebih parah, jangan. Salah konsultasi dengan lawan jenis, bahaya. Banyak laki-laki stres sama istrinya ada masalah, larinya ke bar, ngomong sama perempuan pezina. Apa yang dia ngomong? Istri saya tidak mau layanin saya, tidak mau tidur sama saya biologis. Perempuan itu tangkap masalahnya, dia penuhi kebutuhan itu. Sampai akhirnya dia menikah, setelah menikah baru nyesel. Oh ternyata ini pezina, bahaya nih. Sama laki-laki sembarangan, istri saya dulu cuma punya satu kekurangan. Makanya jangan buka curhat dan komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kecuali para ulama, pewaris para nabi, itu lain. Dan pasti ciri khasnya para ulama itu, ini jawabannya. Ibu harus begini, bapak harus begini, to the point. Gak ada curhat-curhatan khusus bicara apa itu. Memang ini hukumnya. Seperti ini saran saya. Karena dia juga tahu dia akan tutup pintu fitnah, gitu kan, untuk dirinya. Seperti itu. Jadi jangan sampai membuka rusaknya rumah tangga karena salah, ya. Ini poin-poin mendasar juga yang berhubungan dengan masalah rumah tangga. Hadis terakhir 1031, dan insya Allah kita tutup hari ini dengan hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر عن أسيلتها ما ذاك الأول متفق عليه واللفظ لمسلم. Ini pelengkap dari hukum tadi muhallil dan muhallalahu ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki mentolak istrinya 3 kali di zaman Nabi SAW. Sudah sampai 3 kali berarti sudah tolak bayyin. Enggak halal lagi buat dia sampai perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Lalu wanita itu dinikahi seorang laki-laki, tadi mantan istrinya. Lelaki itu kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya. Jadi suami yang kedua ini sudah akad nikah tapi belum menggauli sudah menceraikan. Ternyata suaminya yang pertama ingin kembali, ingin menikahinya lagi karena dianggap sudah nikah sama laki-laki kan. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan tidak boleh sampai suami yang terakhir merasakan manisnya perempuan itu sebagaimana dirasakan dengan suami pertama. Muttafaq alaih dan lafdhu li muslim. Sebenarnya makna hadisnya, sampai kalau makna hadis secara letterlet yadhukul akharu an usailatiha, maksudnya mereka berhubungan biologis. Kalau sudah berhubungan biologis, cerai, baru iddahnya selesai, baru boleh kembali. Ini. Jadi sini tidak boleh hanya sekedar nikah, cerai. Tidak bisa seperti itu. Sama juga hukumnya, kalau seorang laki-laki menikahi janda, punya anak perempuan. Gitu kan? Kalau dia nikahi si perempuan tadi, yang ibu ini yang punya anak, gitu kan? Kalau dia ceraikan si ibu ini sebelum digauli, maka boleh nikah sama anaknya. Hukum syar'i ya, jangan bawa perasaan. Ya. Ya, karena ini kalau ditarik nanti bagaimana kalau terjadi di saya, jadi panjang ceritanya. Ini hukum agama. Jadi seperti itu memahaminya ya. Sama halnya ya. Tapi kalau dia sudah menggauli ibunya, anaknya jadi mahram abadi. Janda punya anak gadis, nikah sama seorang laki-laki, sudah berhubungan biologis walaupun sekali, gitu kan? Maka si anak ini jadi mahram abadi untuk laki-laki, walaupun cerai sama istrinya. Artinya sudah cerai sama istrinya, enggak boleh lagi nikah sama anaknya, ini selamanya. Ya, karena dianggap itu sudah anak. Sama halnya tidak boleh menikah dengan mantan istrinya ayah. Yang itu. Kalau ada laki-laki nikah, dia punya duda, punya anak-anak laki-laki, terus cerai sama istrinya yang baru dinikahin sama dia, anak laki-lakinya gak boleh nikah lagi sama perempuan itu karena sudah pernah digaulin oleh ayahnya. Ini sudah selamanya. Sebagaimana juga sama kalau laki-laki poligami, maka kemudian meninggal ayahnya, ada sisa istrinya, gak boleh anaknya nikahi walaupun dari istri yang lain ya, sebab pengharaman adalah tidak boleh nikah dengan mantan istrinya ayah. Baik, sampai sini alhamdulillah kita selesai dengan kitabun nikah dan kita akan masuk di bab al-kafa'at wal-khiyar. Sebenarnya masih masalah nikah ya, tapi nanti akan ada masuk ke masalah memilih, bagaimana memilih pasangan dan seterusnya seperti itulah. Silakan. Ayah, kalau ayah sudah tidak ada atau udzur atau dalam keadaan kafir pindah ke saudaranya ayah, boleh asal dia turun, dia lepas. Misal pamannya nih, harus pamannya, pamannya ditelepon, oh saya gak bisa, pindah ke saudara laki-lakinya. Tidak bisa juga, pindah ke wali hakim ya, pindah ke wali hakim. Ada udzur, udzur itu termasuk apa, dia kafir, dia stroke, orang gila ya, nolak tanpa udzur syar'i. Ah, saya enggak mau kalau kau nikah sama laki-laki itu, saya enggak mau jadi walimu. Kenapa? Ya karena orang itu misalnya memang lain penampilannya, mungkin kena sering ke masjid atau apalah, orang lebih agamis, sementara dia tidak mau. Maka itu berarti gugur kewalihannya. Enggak boleh. Enggak boleh, Bu. Harus berurut. Makanya kalau kita tidak mau paman pun disampaikan, disampaikan saya mau menikah paman, bisa jadi wali nggak? Nggak bisa ya, pindah yang lain. Nggak boleh. Kalau sudah hukum tidak boleh, jangan dicari lagi kenapanya. ini haram, jangan cari dari samping ada enggak, dari bawah haram, enggak boleh. Kenapa? Ini lain lagi nih, hukum waris. Nah. Siapa ini? Saya enggak ngerti. Misalnya ada seseorang meninggal. Nah. Enggak, anak dulu. Kalau masalah waris, anak dulu. Anaknya dulu diprioritaskan dengan istrinya. Kalau seorang meninggal dunia, baru sisa dikasih kepada saudaranya, kerabatnya. Kalau dalam warisan, anak yang jalur ke bawah dan jalur ke atas, ayah, kakek, anak, pasangan, ini dahulukan, baru kemudian datang yang lainnya. Kita sudah jelaskan di bab waris waktu itu. Ada lagi? Wah, banyak. Satu aja ya, saya ada acara lagi soalnya. Ya, kalau darurat memang ibu nggak ada jalan lain, maka itu tidak ada masalah dalam Islam. Selama memang di tempat umum ya, ya, ya, ya. Enggak, saya naik ini, saya naik motor bu, dibawa aja deh, taruh di mobilnya ibu aja. Gitu bu ya. Baik, mohon maaf. Insya Allah kalau ada pertanyaan bisa di, iya. Insya Allah kita akan bawa, bisa dicatat di kertas, dibahas lagi di pertemuan akan datang. Baik, kembali saya ingatkan kalau ada ibu-ibu yang punya pakaian mau diberikan busana muslimah lengkap kepada orang-orang yang tidak mampu, kalau mau serahkan uang 350.000 untuk 2 pasang baju, gitu kan? Yang lengkap dengan hijab syar'inya akan kita kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu kemarin sudah ada beberapa yang saya terima dan insya Allah kita akan alokasikan, gitu kan? Kemudian juga sumbangan motor untuk para dai masih terbuka, 16 juta rupiah bisa dikeroyokin. Ya kalau ada yang mau ikut silahkan, gitu kan? Dan ini alhamdulillah sudah kita alokasikan juga ke beberapa teman-teman saya yang saya tahu kompeten dalam dakwah. Kemudian juga insya Allah Ramadan tiba, kalau ada ibu-ibu yang mau alokasikan zakat malnya di yayasan saya silahkan, nanti kita buatin kuitansi untuk kegiatan-kegiatan tentunya maksimal ya. Ada fakir miskin, ada untuk anak yang terputus jalan dan seterusnya, itu akan kita berikan insya Allah. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.